Sapu tangan babuncu empat, sabuncunya dimakan api, dimakan api. Tabang bamban jangan diparut, mun diparut buang ke sumur. Bamban jangan diparut, mun diparut buang ke sumur. Buang ke sumur, yeah. Rindang pangdandang jangan diharir, lamun diharir sapu tangan, sapu tangan babuncu empat. Oh yeah, sapu tangan, sapu tangan babuncu empat. Oh yeah, sapu tangan, sapu tangan. Oh yeah, tarik.